tampi muarek indit ditampa atop nu aya batu turun ke si naik nyiranda turun wingge dai muntea manena daek narima cinta wing kadidinya muarek muarek lila lila rek diajak pangan renang randa otas ye randa otas benget otas batura bogo uing komo randa otas hayang ngaleng hayang nyangke randa otas lamun purun rek dirangkul ngagoler rek sinasare sumpah sumpah pisan akan moarek mepende randa otas duh randa otas hayang ngaleng hayang ngaleng lahun bari di pangku randa otas lamun purun rek di pangku penting tadi kabeneran pisan kuring kumusi babarengan sana jang dina lamunan keur kuring mah bunga pisang tampik muarek indit ditampa atoh nu aya batu turun ke sik naik nyiranda purun wingge dai muntea manehna daek narima cinta wing ka didinya moarek eta moarek dilila lila rek diajak pangantenan randa otas benget geris kulit bodas randa otas batur bogo uingge komo randa otas hayang ngaleng hayang nyake otas lamun purun dek dirangkul ngagoler ngagoler rek si nazare sumpah sumpah pisan akang mau marek mependek randa otas ye randa otas dilahun pari di pangku randa otas benget gelis kulit bodas randa otas ye randa otas batura bogo como